nan tak pandai menimbang rasa, samian pun dia tiada. Niat hati malu kowi. Sucinya cinta, indah dan ragu, tingginya budi, hanya getaran dunia jadi ukuran. Hilang pandang kanan panah, mangko batinggalkan. Sia-sia menyirami bunga cinta di taman hati, kembangnya tajam merui, jangkung denai nyeracuni. Dekara to dia mato ko buto, mangko lupa dajo jang. Cinta kita nan suci dan bau mati. Maafkanlah diriku, hatiku nan tak pandai menimbang rasa, samian pun dia tiada. Niat hati udah bana meracun.